Romansa News. SSJ, yang bisa boleh nyanyi bareng ya. Jangan. Saya ingin jalurannya aku cakar jodoh di KIZ ya buat teman-teman SSC.